الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من يسمع الحديث ممن لم يسمع. نعم، siapa yang mentasmi hadith Umi Ahmad. أحسنت بارك الله فيك، تفضل يا أبو جهل. نعم. Siapa lagi yang mentasmi? Naam. Anisami al-hadith. Tasmi bukan hanya kepada santri lama. Semua. Baru pun juga diwajibkan untuk menghafal hadith. Naam. Manisami al-hadith. Kamu faqih, naam. Ahsantum barakallahu fikum. Naam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan mengenai dua permasalahan. Permasalahan yang pertama mengenai hukum su'ru al-hirrah, liuran yang keluar dari mulut, bekas dari kucing yang menyentuh kepada air. Apakah boleh digunakan untuk berwudu, bersuci, ataupun digunakan untuk mandi, mengangkat hadas besar? Jawabannya apa, ikhwah? Hah? Enggak najis. Liurnya kucing enggak najis, dan ini merupakan pendapatnya apa? Jumhur para ulama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam At-Tirmidzi, qawlu aktsaril ulama, kebanyakan para ulama mengambil pendapat ini. Nah, minas sahabati wa tabi'in, baik dari kalangan para sahabat, begitu pula dari kalangan para tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya seperti Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai. Mereka menganggap bahwasanya liurnya kucing tidak najis. Berarti airnya bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Nah, kenapa dikatakan pendapat jumhur? Karena di sana apa? Ada mazhab yang lain. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan dilihat dari airnya sedikit atau banyak. Nah, ada yang mengatakan liurnya kucing apa? Nah, najis. Tapi ini pendapat yang lemah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya pendapat yang rajih adalah pendapatnya jumhur. Kemudian di sana ada peringatan dari Imam As-Sanani. Apa peringatan itu? Hah? Apa peringatan dari Imam As-Sanani? Hah? Apa? Nah, apabila terlihat di mulutnya kucing benda apa? Najis. Nah, maka dihukumi air yang dijilat dengan apa? Dengan kenajisan gara-gara barang tersebut. Bukan karena mulutnya kucing. Artinya kalau barang najis di mulut kucing tersebut hilang, sudah diuntahkan, tidak tersisa, maka kembali kepada hukum apa? Hukum asal. Kembali kepada hukum asal, tidak najis. Naam. Berdasarkan apa? Hadis yang antum baca. Innaha laysat binajis. Kucing itu enggak najis. Karena dia merupakan binatang yang sukanya keluar masuk di rumah-rumah kamu, berkeliaran di antara kita. Begitu pula hadis Aisyah memberikan persaksian, raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafaddau bi fadliha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air sisa minumnya kucing. Air ini bekas diminum dan dijilat oleh kucing dan dipakai berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan boleh. Begitu pula perkataan Ibrahim An-Nakhai, innaha ka ba'dhi ahlil bait. Kucing itu seperti bagian daripada keluarga. Bagian dari anggota rumah. Nah, ini permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa permasalahan yang kedua? Nah, hewan yang dimakan apa? Dagingnya. Bagaimana liur ini, Mari? Kambing, sapi, seperti kuda yang sudah kita sebutkan. Jawabannya apa, ikhwah? Jawabannya apa? Ijma' di antara para ulama. Sepakat di antara ahlul ilmi bahwasanya yang dimakan dagingnya tentu tidak najis. Wong kucing saja tidak najis. Air liurnya. Apalagi yang kita konsumsi daging dari binatang tersebut. Dan kita menjelaskan beberapa dalil, di antaranya apa? Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air liur netes. Di pundaknya Amr ibn Kharijah, dan begitu pula diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Ini dua permasalahan yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kita lanjutkan pada permasalahan yang ketiga, permasalahan yang terakhir. Hukmu su'ru as-siba'. Apa hukum liur as-siba'? Apa yang keluar dari mulutnya as-siba'? Apa itu as-siba'? Berkata Ibnu al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Ibnu al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah, beliau menegaskan yang dimaksud dengan siba', ma yaftarisul hayawan. Yang dimaksud dengan siba', ma yaftarisu al-hayawan. Binatang yang suka menerkam. Wa ya'kuluhu qahran. Dan menyantap dengan paksaan. Memangsa, memakan dengan ditaklukkan binatang yang akan dia makan. Wa kasron, dengan penuh kekuatan. Maksudnya di sini apa? Binatang buas. Beliau menyebutkan kal asad, seperti singa, wa dhi'b, serigala, wa namir, harimau, wa nahwiha, dan yang lainnya. Maka permasalahan yang ketiga ini kita tutup dari hadis yang kita baca. Apa hukum liur binatang buas? Nah, di sini para ulama mereka berselisih menjadi tiga pendapat mengenai liur binatang buas. Pendapat yang pertama, ikhwani afidhakumullah, yukrah al-wudhu'u biha, makruh wudhu dari jilatan binatang-binatang tersebut. Kira-kira kebayang ngambil air dari jilatan harimau atau singa? Lebih baik naik pohon gak turun. Tapi disebutkan oleh para ulama, binatang buas enggak hanya itu. Maka berwudu, pendapat yang pertama dihukumi makruh. Kalian tinggalkan lebih baik. Ini pendapatnya siapa? Mirip dengan persoalan sebelumnya. Pendapatnya siapa ini? Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Dan begitu pula ashabur ra'i, orang yang mendepankan akal pada zaman-zaman tersebut dari kalangan ulama Irak. Mereka memandang ini adalah perkara yang makruh. Mereka menggunakan beberapa dalil yang seluruhnya dihukumi dhaif oleh para ulama, dihukumi lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga pendapat ini enggak kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, la yajuzul wudu'u biha, enggak boleh wudu dengan air yang dijilat binatang-binatang tersebut. Li'anna asaqulha najisa, karena bekas cairan yang keluar dari mulut-mulut hewan-hewan tersebut semuanya najis. Berarti pendapatnya kedua ini memandang liurnya harimau, liurnya singa, liurnya serigala, liurnya na'am cita atau apa lagi, binatang buas, itu semuanya najis. Berarti yang dijilat enggak boleh dijadikan sebagai alat untuk berwudu. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad, karena Imam Ahmad punya dua riwayat dalam pendapatnya. Ini pendapat yang kedua ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pendapat yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, yajuzul wudu bima fadlatis siba'. Pendapat yang ketiga kebalikan daripada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi apa? Makruh. Yang kedua? Nampu. Dianggap apa? Enggak boleh karena dihukumi apa? Najis liurnya. Pendapat yang ketiga kebalikannya. Berarti apa? Boleh. Enggak najis. Artinya boleh berwudu dengan sisa air minum as-siba', binatang buas. Wahia laysat binajisa, karena itu enggak najis. Dan ini merupakan pendapatnya Amr ibn al-As dari kalangan para sahabat. Kemudian Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, sahabat Amr ibn al-As. Kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian sahabat Abu Hurairah. Berapa sahabat ini? Tiga. Amr ibn al-As, Umar ibn al-Khattab, kemudian sahabat Abu Hurairah ridwanallah alaihim ajma'in. Dan dari empat mazhab ini merupakan mazhabnya Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad yang benar. Ini merupakan mazhabnya Imam Malik dan riwayat kedua dari pendapatnya Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat yang rajih. Dan ini merupakan pendapat yang rajih karena dua hal. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, la yujad dalilun sahihun sharih. Enggak ada dalil yang sahih dan jelas. Bukan dalil yang umum, tapi dalilnya itu terperinci bahas masalah ini. Binatang buas, enggak ada yang menyatakan najisnya liur binatang-binatang tersebut. Karena enggak ada dalil yang sahih, karena enggak ada dalil yang terperinci, karena enggak ada dalil yang jelas akan permasalahan ini, maka kembali kepada hukum apa? Hukum asal, enggak najis. Karena najisnya sesuatu butuh adanya nas, baik dari Al-Quran maupun dari apa? As-Sunnah. Dalam permasalahan ini enggak ada. Berarti kembali kepada hukum asal. Baqa makan alal makan. Yaitu enggak najis. Kemudian sebab yang kedua adalah hadis yang kita baca. Nah, apa hubungannya dengan binatang buas? Mereka menggunakan tidak najisnya liur binatang buas, mengambil dalil dikiaskan dengan hadis yang antum hafal. Dalam permasalahan apa? Kucing. Kucing enggak najis yang berkeliaran di antara kalian. Apa hubungannya dengan binatang buas? Antum yang jawab. Nah, La. Sekali lagi, tidak ada sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani, la mulazama baina as-sab'iyyah wa najasa. Tidak ada hubungan antara buas dengan najis. Najis bukan karena buas, buas bukan karena najis. Tapi kenapa kok dihukumi seperti kucing? Kenapa? Apa sebabnya? Kok dikiaskan sama? Hah? Sama-sama menerkam. Masa disamakan sama harimau? Anda kasih kata kunci. Permasalahan yang kita bahas sebelumnya. Apa? Tidak. Masih dalam kemasalahan kucing. Jangan terlalu jauh, Zakaria. Nah. Hah? Salah satu apa? Tidak. Permasalahan pertama apa? Hukum liur kucing. Permasalahan yang kedua apa? Hah? Yang dimakan dagingnya. Kucing dimakan dagingnya. Binatang buas tidak dimakan dagingnya. Haram dimakan dagingnya karena bertaring. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sama-sama binatang buas enggak boleh dimakan dagingnya, dikiaskan dengan apa? Kucing yang juga enggak boleh dimakan dagingnya. Selagi kucing liurnya tidak najis, maka ini pun dihukumi tidak najis. Wallahu taala a'lam. Kesimpulannya ikhwani afidhakumullah dari permasalahan yang sudah kita bahas, asarul hayawanat ghairu najisah. Bekasnya hewan dari mulut mereka itu enggak ada yang najis kecuali yang datang dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan itu di hewan apa? Hah? Di hewan apa? Anjing saja. Dan itu ada di anjing saja karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membasuh, membersihkan dari jilatan anjing di bejana. sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Selain itu, kembali kepada hukum asal. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Fadhal, siapa yang baca hadis yang ke-10? Rayyan, fadhal. Dari Anas ibn Malik. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, qala, beliau berkata, ja'a a'rabi, datang seorang badui. A'rab itu pedalaman yang mereka tinggalnya ini nomaden, berpindah tempat dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, mereka menyesuaikan iklim dan pertanian yang ada. Siapa A'rabi yang ada di hadis ini? Di riwayat Bukhari dan Muslim tidak dijelaskan. Tapi para ulama mereka menyebutkan dari beberapa riwayat. Nah, mengisyaratkan kepada 4 orang. Siapa A'rabi ini yang buang air di masjidnya Nabi alaihi salatu wasalam? Buang kotoran di masjid Rasulullah. Yang pertama, qila, diriwayatkan bahwasanya beliau adalah Al-Aqra ibn Habis Ad-Damimi. Al-Aqra, alif lam hamzah qaf ra'in, Al-Aqra ibn Habis, ibn Habis Ad-Damimi. Wakila, yang kedua, bahwasanya A'rabi ini adalah Harqus ibn Zuhair. Ha'ra qaf wawusat. Harqus ibn Zuhair. Ibn Zuhair. Harqus ibn Zuhair At-Tamimi. Yang pertama Al-Aqra ibn Habis, yang kedua Harqus ibn Zuhair. Kemudian yang ketiga, Uyainah ibn Hisam. Uyainah ibn Hisam. Riwayat yang keempat, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya orang ini adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Wa kana rajulan jafia. Memang orangnya keras, kaku. Nah, gak biasa diajak kompromi. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya A'rabi ini adalah Dzul Khuwaisirah. Ja'a A'rabi, datang seorang badui A'rabi pedalaman, fabada fi ta'ifatil masjid, dia pun buang kotoran kecil, dia kencing ya, di ta'ifah ainahiyah, sudut, ujung, bagian daripada masjid. Fazajarahun nas, Maka umat manusia yang ada di dalam masjid berusaha untuk mencegahnya, menghardiknya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melihat ini perkara yang mungkar. Fanahahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang mereka. Siapa mereka ini? Para sahabat yang ingin melarangnya, yang menghardiknya, menganggap bisa jadi orang ini munafik. Tempat solat dijadikan sebagai alat untuk buat kotoran. Maka para sahabat pun berusaha untuk mencegah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa besar hikmah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau, karena mudaratnya lebih banyak. Dan ini nanti insyaallah kata kita akan bahas di fikih hadis. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma qadha baulahu, setelah selesai dia buang air, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma. Maka Nabi memerintahkan untuk didatangkan dzanub. Ya. Tadi dibaca dzunub. Dzunub apa? Dosa. Kira ya. Yang benar dzal difathahkan, dzanub. Dzanub sama dengan sijil. Dzanub sama dengan sijil. Yaitu dzalwun, dalwun mamlu'un bilma, ember yang penuh dengan air. Ini luasnya bahasa Arab, subhanallah. Ember yang ada airnya disebut dhanub atau sijil. Tapi kalau ember kosongan, gak disebut dhanub, gak disebut sijil, tapi disebut apa? Dalwun. Disebut apa? Dalwun. Jadi dalwun itu ember kosongan. Kalau ada airnya disebut apa? Dhanub. Atau disebut sijil. Nah. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma, untuk didatangkan ember penuh dengan air. Fa uhriqa ali. Kemudian diguyurkan di tempat area kencing tersebut. Karena sekali lagi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dasarnya dari apa? Tanah liat. Sehingga diguyurkan air di atasnya. Nah. Riwayat yang lain dalam kitab ini dicukupkan sampai di lafaz tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin." Kalian ini diutus, kita ini diutus untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia. Dan kita tidak diutus untuk memberikan kesukaran, memberatkan umat manusia. Yang dinasihati siapa ini? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ringankan. Jadi dia tidak tahu. Kemudian beralih kepada orang tersebut, diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masjid ini didirikan li dzikri wassalati, untuk ditegakkan salat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertilawah, membaca Al-Qur'an. Bukan tempat kotoran. Maka A'rabi atau pedalaman atau badui tadi, orang dari pedalaman atau badui tadi berdoa, Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ahadan siwa. Ya Allah, kasih rahmat kepada Muhammad alaihi salatu wasalam dan jangan kasih rahmat kepada selainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad madza hajarta wasi'a, engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Naam. An Anas ibn Malik. Sahabat Anas ibn Malik. Sudah kita lewati atau belum sahabat Anas? Hah? Nah, sahabat Anas belum kita lewati. Ini hadis pertama dalam Bulughul Maram. Anas ibn Malik, nama beliau dan nasabnya Anas ibn Malik ibn Nadhar ibn Adi ibn Najjar Al-Ansari Al-Ghazraji Al-Madani. Sahabat Anas ibn Malik ibn An-Nadhar ibn Adi An-Najjar dari Bani Najjar. Naam. Al-Ansari dari suku apa? Dari kalangan Ansar. Bukan dari suku, dari kalangan Ansar. Yang menerima dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Al-Khazraj dari suku Khazraj, karena di kota Madinah ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Sahabat ini dari suku Khazraj. Al-Madani yaitu dari kota Madinah karena beliau lahir di sana. Kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Siapa yang memberikan kunyah tersebut? Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kunyah kepada Anas bin Malik dengan Abu Hamzah. Ibunya Anas bin Malik siapa namanya? Ahli sirah. Ummu? Naam? Ummu? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan. Naam. Dia masuk ke dalam agama Islam bersama dengan kaumnya ketika diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam dan mengajak suaminya. Siapa suaminya? Malik. Malik ibn Nadhar mengajak suaminya untuk juga masuk dalam agama ini. Faghadhiba 'alaiha. Dan suaminya pun marah. Tidak mau masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah masuknya istri tersebut ke dalam agama Islam, ditinggal pergi ke negeri Syam. Ditinggal pergi ke negeri Syam, sampai di negeri Syam suaminya Ummu Sulaim meninggal. Yaitu abahnya siapa? Abahnya Anas ibn Malik. Kemudian setelah masuk ke dalam agama Islam, Ummu Sulaim menikah dengan sahabat Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Anas ibn Malik ikhwani afidhakumullah wulida qabla al-hijrah bi asyri sanawat. Anas ibn Malik lahir sebelum hijrah 10 tahun. Jadi sahabat ini lahir 10 tahun sebelum hijrah. Berarti berapa jarak umur Anas bin Malik dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Nah. Nggak. Anas bin Malik lahir sebelum hijrah 10 tahun. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah berapa tahun? 13. Diangkat menjadi nabi dan rasul umurnya berapa? 40. 13 tahun di kota Makkah. Berarti ketika hijrah umurnya beliau berapa? 53. Dikurangi 10 berapa? 43 tahun. Perbedaan usia antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat ini berapa? 43 tahun. Nah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah ja'at Ummu Sulaim. Datanglah sang ibu ini yang sejak kecil mentarbiah anaknya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi baru apa? Ketika Nabi sampai di kota Madinah, Berarti berapa umurnya Anas pada saat itu? Berapa tahun? 10 tahun. Dibawa oleh ibunya, dan umur Anas ibn Malik 10 tahun, dan mengatakan hadza Anasun, hadza Anas ghulamun yakhdumuk. Wahai Rasulullah, ini anakku yang bernama Anas, aku berikan untuk melayanimu. Faqabilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diterima oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan Anas mendapatkan gelar sebagai apa? Dan beliau bangga dengan gelar ini. Apa gelarnya Anas? Khadim, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadimun Nabi, pembantunya Rasulullah, dan dia bangga dengan itu. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Anas mengatakan khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayan beliau selama 10 tahun. Karena di kota Madinah, beliau 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Dan selama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana aku berkhidmah kepadanya, tidak pernah mengatakan kepadaku ah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tidak pernah menghardik kepada pembantunya. Allahu Akbar. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan atas apa yang aku perbuat, apa yang kamu lakukan. Tadi komentari. Zaman sekarang mungkin enggak dibully. Enggak diinterogasi. Lima sana'. Wa ma qala li syai'in taraktuhu lima tarak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang aku tinggalkan, kenapa kamu biarkan? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, kata Anas. Dan Rasulullah merupakan orang yang paling baik akhlaknya. Wa ma masastu khizzan wala hariran wala syai'an aliyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku belum pernah menyentuh kain, sutra, ataupun apa saja yang lebih lembut daripada tangan beliau. Allahu Akbar. Aku tidak pernah menyentuh apapun, kain kayak sutra, apapun itu, yang lebih lembut daripada tangannya Nabi alaihi salatu wasalam. Wala syamamtu miskan wala atron atyab min irki Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Dan aku tidak pernah mencium misik, favoritnya orang Arab, dan minyak wangi yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian siapa? Anas bin Malik, pembantu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dari 10 tahun inilah Anas bin Malik tumbuh di kota Madinah dengan tarbiyah langsung dari kedua tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Anas ibn Malik merupakan perawi yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbanyak di peringkat ketiga. Setelah siapa dan siapa? Dan Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Kita dapat sekarang peringkat ketiga, yaitu sahabat Anas ibn Malik. Beliau telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2286 hadis. Berapa? 2286 hadis. Naam. Oleh sebab itu berbondong-bondong orang mengambil ilmu dan periwayatan dari sahabat Anas bin Malik, bahkan dari kalangan para sahabat sendiri dan dari kalangan para tabi'in. Disebutkan ma yazid an 185, murid beliau lebih dari 285, enggak sembarangan para ulama ya. Muridnya para rawi, muridnya Anas bin Malik, di antaranya para sahabat dan para tabi'in. Di antara para tabi'in yaitu Muhammad ibn Sirin. Naam. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, Umar ibn Abdul Aziz, kemudian Qatadah ibn Di'am As-Sadusi, Abu Al-Khattab Al-Basri. Mereka seluruhnya belajar. Nah, dari sahabat ini. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Naam, kenapa beliau mampu untuk menghafalkan sekian banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, tentu dengan kegigihan, semangat di dalam belajar, menuntut ilmu. Naam, kedekatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, bermulazamah dengan beliau dengan kurun waktu yang panjang. Bahkan Anas bin Malik memiliki kecintaan tersendiri pada hati Nabi. Beberapa kali disebut ya bunai, wahai anakku. Ya Unais, kata kecil dari Anas, itu panggilan manja bagi orang Arab kepada sahabat ini. Sehingga dia pun apa? Senang dengan sebutan-sebutan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akfir malahu. Ya Allah, perbanyak hartanya orang ini, yaitu siapa? Anas bin Malik. Wa walada, dan perbanyak anaknya. Wa adil hayata, dan panjangkan hidupnya. Dan terbukti mustajab doa Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh rawi, wa kana li Anas bin Malik fakiha ya'ti fisanati marratain. Umat manusia mereka punya kebun, hasil pertaniannya sekali dalam setahun, tapi Anas bin Malik panennya sampai dua kali satu tahun, dua kali lipat daripada petani-petani yang ada pada zamannya. Artinya memiliki harta yang melimpah. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akthir walada, perbanyak anaknya. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya keturunan beliau 106. Allahu Akbar. Artinya apa? Anak dan cucunya 106. Berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terakhir apa? Wa atil hayata, perpanjang apa? Umurnya, kehidupannya. Dan Anas bin Malik meninggal pada tahun 93 di Basrah. Setelah wafatnya Nabi SAW, beliau pindah dari kota Madinah menuju Basrah. Dan pada saat itu beliau berumur 103 tahun. 103 tahun. Oleh sebab itu beliau akhir minas sahabati man mata bil Basrah. Beliau merupakan sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Kalau antum ditanya siapa sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah, jawabannya siapa? Anas ibn Malik. Di umur yang keberapa tadi? 103. Di tahun 93 Hijri. Nah, ini sahabat Anas ibn Malik. Oh, insyaallah fikih daripada hadis ini akan kita sebutkan di kajian yang akan datang. Insyaallah ada sedikit himbauan setelah azan Isya. Nah.